Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwani fillah, ayyuhal ahibbah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mungkin sebelum kita mulai kajian kita, para ikhwah diimbau agak maju sedikit, yang bisa maju, karena masih ada ikhwan yang di luar yang belum bisa masuk. Bisa tabas, agak mepet sedikit ya. Tafassahu fil majalisi fafsahu, berikanlah keluangan pada tempat duduk ketika bermajelis. Taib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan kita, yaitu sebagaimana yang terjadwalkan pada malam Sabtu ya, atau Sabtu malam Ahad, kajian kita adalah mengkaji kitab Ushulus Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Mungkin ada beberapa hal yang ingin ana singgung dan ana sampaikan pada kesempatan malam hari ini yang mubarak insyaallah. Walaupun memang mungkin yang akan disampaikan ini sempat pernah disinggung pada beberapa kesempatan yang lalu ya, namun sebagai bentuk pengamalan firman Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi kaum mukminin ya. Jadi penting adanya al-munasohah, tidak sekedar adanya nasihah, tapi munasohah, saling nasihat-menasehati, yang mana nasihat itu mungkin tidak cukup disampaikan sekali atau dua kali ya, bahkan mungkin lebih dibutuhkan dari itu. Fa ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang penting untuk kita pahami, kita selaku ahlu sunnah wal jamaah yang berkomitmen untuk berpegang teguh dengan manhajus salaf, Al-Quran was sunnah ala fahmi salafil ummah, kita komitmen sebagai salafiyun, yaitu merupakan manhajul haq yang dibangun di atas Al-Quran was sunnah ala fahmi salafil ummah. maka sebagaimana yang sudah kita pelajari pada pelajaran-pelajaran yang lain, kajian-kajian yang lain, pada kitab Thalathatul Usul misalnya, di awal-awal kitab tersebut muallif menyampaikan, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ini adalah prinsip yang penting yang harus dipegang setiap muslim, setiap mukmin, terlebih lagi setiap sunni salafi, yaitu wajib kita memahami, ya, bahwasanya setiap muslim dan mukmin diwajibkan untuk berilmu, kemudian mengamalkan ilmunya, kemudian tidak cukup sampai di situ, ya, tapi dituntut untuk melakukan tingkatan yang berikutnya, yaitu ad-da'wah. Ad-da'wah ilal ilmi wa ilal amal. Dan kemudian tidak cukup sampai di situ saja, harus juga dibarengi dengan as-sabr, kesabaran. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Perintahkanlah kepada yang ma'ruf, laranglah dari yang mungkar, yang ini adalah hakikat dari dakwah ilallah, ya, wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu. Karena namanya menuntut ilmu kemudian mengamalkannya serta mendakwahkannya bukanlah perkara yang ringan, ya, bahkan terdapat masyakoh padanya, berat, ya, ada ujiannya, sehingga dituntut dari kita semuanya untuk bisa memiliki as-sabr, kesabaran di dalam menuntut ilmu, beramal serta mendakwahkannya. Fabarakallahu li wa lakum. Kita, ya, salafiyun yang telah diberikan Allah nikmat untuk bisa mengenal manhaj yang hak ini, kita memiliki amanah yang kita emban, sadar ataupun tidak sadar, suka atau tidak suka, masing-masing dari kita, masing-masing individu yang ada di majelis ini memiliki amanah, yaitu untuk mendakwahkan dan menyampaikan manhajul haq ini kepada umat, terkhusus kepada kaum muslimun yang belum mengenal manhaj ini dengan seutuhnya. Dan berdakwah itu tidak hanya terbatas dengan lisan, harus, ya, mengisi kajian-kajian, harus melalui daurah-daurah, melalui ta'lim-ta'lim, melalui khutbah-khutbah, ini juga termasuk dakwah. Tapi ad-da'watu ilallahi tabaraka wa ta'ala tidak hanya terbatas pada itu-itu saja, ya, tapi lebih dari itu. Di samping ad-da'wah bil qaul bil lisan, berdakwah dengan lisan, ya, dengan penjelasan, ya, kita dakwah juga bisa ditempuh dengan ad-da'wah bil fi'l, dakwah dengan amalan, berdakwah dengan teladan yang bisa kita berikan berupa perbuatan kita, tingkah laku kita, tindak tanduk kita, itu juga merupakan dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala yang telah Allah perintahkan dalam ayatnya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah, dakwahkanlah kepada jalan Rabbmu bil hikmah, dengan hikmah. Dan para ulama menjelaskan ayat ini, di antara bentuk ad-da'watu bil hikmah adalah dengan memberikan teladan yang baik, memberikan qudwah hasanah, contoh yang baik dengan tingkah laku kita. Maka pada kesempatan kali ini itu, ya, poin inilah yang ingin kita singgung sedikit, ya, yang mana tadi sudah kita sampaikan, sadar atau tidak kita sadari, suka atau tidak suka, kita masing-masing dari kita mengemban amanah dakwah itu. Jangan sampai wa na'udzubillahi min dzalik, orang-orang yang belum mengenal manhajul haq ini dengan seutuhnya terhalang menjauh dari dakwah ini karena tingkah laku kita yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat dan tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Maka sering-seringlah kita berdoa, ya, memohon kepada Allah, Rabbana la taj'alna fitnatan liqaumiz zalimin. Ya Allah, jangan jadikan kami sebagai fitnah bagi orang-orang yang berbuat zalim. Ya. Jangan jadikan kami sebab yang menjadikan orang menjauh dari al-haq. Jangan sampai. Maka harus ada upaya yang kita tempuh agar kita jangan sampai menjadikan orang-orang lari dari manhaj ini, dari dakwah yang hak ini. Ya. Rasulullah alaihissalatu wassalam bersabda, yassiru wala tu'assiru, bashiru wala tunaffiru. Berilah kemudahan kepada manusia, jangan berikan kesusahan. Bashiru, berilah kabar gembira, dan jangan kalian membuat orang lari dari Islam ini, dari al-haq ini, dari sunnah ini, dari manhajus salaf ini. Jadi hati-hati, ya. Dan hendaknya kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan takut kepada manusia atau takut kepada celaan manusia, bukan, tapi takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau-kalau kita menjadi sebab orang lari dari al-haq. Maka diantara, ya, yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, dalam muamalah kita sehari-hari, ya, aktivitas kita sehari-hari bermasyarakat, ya, di dalam keluarga, ya, terkhusus ketika kita bermuamalah dengan kaum muslimun yang ada di sekitar kita, yang mayoritasnya kebanyakannya masih awam, belum mengenal apa sih manhaj salaf itu, ya. Yang mereka bisa nilai hanyalah sebatas individu-individu kita, ya. Sebagian mereka mungkin belum bisa mengkaji manhaj salaf itu seperti apa, ya. Tapi yang mereka bisa nilai adalah kita selaku pihak yang menisbatkan diri kita kepada salaf, kepada manhajus salaf. Maka itulah yang bisa mereka nilai dari kita, ya. Jadi gambarannya, ya, yang ana paling sering, ya, ingat dari nasihat Ustazuna Luqman Ba'abdu Hafizahullahu Ta'ala, kalau digambarkan kita ini di mata orang awam, orang awam itu melihat kita seperti malaikat. Seperti malaikat, seolah-olah itu gambarannya. Yang namanya malaikat gak boleh salah. Kalau ada satu kesalahan kecil saja, yang itu mungkin kalau di kalangan orang awam terjadi biasa. Tapi kalau di kalangan salafiyun, sampai terjadi yang demikian, satu kesalahan kecil saja sudah besar menurut mereka. Itu tadi, karena apa? Seolah kita ini malaikat, gak boleh salah. Kalau sampai salah, besar perkaranya. Jadi hati-hati. Nah, karena namanya orang awam, hanya bisa menilai yang demikian. Di antaranya, ya, yang perlu kita perhatikan adalah adab-adab kita di dalam berpakaian. Perhatikan baik-baik adab kita dalam berpakaian. Dan pakaian adalah termasuk syiar yang bisa kita tampakkan, yang dengan pakaian tersebut kita bisa menampakkan syiar Islam bahwa kita adalah seorang muslim. Memakai pakaian, ya, yang menutup aurat, baik menutup kulitnya maupun menutup bentuk badannya. Karena yang disebut dengan menutup aurat tidak hanya cukup dengan menutup kulitnya saja, tapi juga menutup bentuk aurat tersebut. Maka hendaklah kita perhatikan dalam berpakaian. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha indah. Indah zatnya, indah sifat-sifatnya, dan indah nama-namanya. Ini Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha indah dari segala sisinya. Maka Allah yuhibbul jamal, mencintai keindahan pada makhluknya. Maka disyaratkan kita untuk memperindah cara kita berpakaian. Tidak harus mahal pakaian itu, tapi indah, ya. Indah yang dimaksud adalah bersih, rapi, ya, dan tidak menyelisihi ketentuan-ketentuan syariat. Kalau kita misalnya pakai sarung, ya, pilihlah sarung yang, ya, kalau bisa sarungnya jangan yang rapi, ya. Jangan sampai sarung yang, terutama ketika pergi ke masjid, kita diperintahkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kalian, pakailah perhiasan kalian setiap kalian memasuki masjid. Perhiasan yang dimaksud di sini adalah libas, pakaian yang indah. Hendaknya kita memilih pakaian yang terbaik yang kita kenakan untuk ke masjid. Setiap sholat lima waktu, ya, atau pada acara-acara yang lain, sholat Jumat dan sebagainya. Pilihlah pakaian yang terbaik yang kita miliki. Bukan untuk riya, bukan untuk sum'ah, bukan untuk dipuji, tapi untuk mengamalkan sunnah Rasul alaihi salatu wasallam yang sudah kita sebutkan tadi hadisnya. Ya. Pilih sarung yang bagus, kalau bisa yang rapi, jangan sampai pakai sarung yang kumel, yang lecek istilahnya. Kemudian ketika memakai sarung, usahakan mereknya itu jangan ditaruh di belakang. Ya, mungkin sebagian orang kebiasaannya seperti itu masih. Sengaja mereknya ditaruh di belakang. Wallahu alam apa maksudnya. Apa biar ketahuan, oh ini mereknya merek fulan ini. Mahal berarti. Ya. Na'udzubillah, insyaallah salafiyun enggak ada yang seperti itu. Maka kita perhatikan apa mafsadat yang mungkin muncul ketika kita memakai sarung dengan meletakkan mereknya di belakang. Ketika sholat, ya, bisa jadi orang yang di belakang kita terganggu kekhusyuannya karena membaca merek yang ada di sarung kita. Ya. Kita telah berbuat zalim tanpa kita sadari. Begitu juga ketika memakai, ya, kaos dalam misalnya. Kebetulan bajunya putih, jubahnya putih, maka kaos dalamnya usahakan jangan ada yang ada tulisan-tulisannya di belakang itu. Sekali lagi, apa alasannya? Bisa mengganggu kekhusyuan orang sholat yang ada di belakang kita. Anak gak menunjuk siapa-siapa, terus diinspeksi siapa yang enggak, ya. Masing-masing memeriksa dirinya sendiri dan memperbaikinya. Karena itu tadi mafsadat yang kita khawatirkan muncul dari itu. Kemudian juga ketika memakai sarung, ya, yang di dalamnya sirwal, ya, sirwal kemudian pakai sarung, jangan sampai sarung sirwalnya dengan sarungnya itu balapan, ya, salipan kalau kata orang, ya. Jadi sarungnya lebih ke atas, sirwalnya ke bawah. Itu dilihat orang kurang sedap dipandang, ya. Kurang sedap dipandang, kurang rapi, enggak baik. Orang-orang awam saja, ya, kalau kita amati, insyaallah enggak ada yang seperti itu. Tidak ada yang seperti itu. Mereka perhatian betul masalah itu. Ya. Kalau di orang awam itu yang menurut ana pahami, kalau sampai sarung dan celananya itu salipan, aib. Aib. Ya. Sampai ada istilah itu, balapan, salipan, maksudnya seperti itu. Maka kita perhatikan yang seperti ini. Oh, itu, ya. Kan ada hadis yang menunjukkan, yang menyatakan pakaian seorang mukmin itu nisfus sa', separuh betis. Sehingga sarungnya dinaikkan, ya. Ya sama saja, kalau sirwalnya lebih turun ya percuma. Ya. Kalau ingin menerapkan hadis ini, pakaian seorang mukmin tunis pusat, separuh betis, ya bukan sarungnya saja yang dinaikkan, tapi juga sirwalnya. Ya. Demikian. Begitu juga ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, itu tadi terkait pakaian, ya. Kemudian juga kita ingatkan pada kesempatan kali ini, hendaknya kita juga bersemangat menerapkan sunnah, ya, at-tayyib, suka dengan wewangian, terutama ketika pergi ke masjid. Sangat dianjurkan dan disyariatkan untuk memakai wewangian. Karena apa? Ketika sholat kita berdempet-dempetan dalam shaf. Kalau sampai ya kita ya tidak menerapkan sunnah ini, dikhawatirkan bisa mengganggu kaum muslimin yang ada di samping kanan kiri kita. Nah, Rasulullah alaihissalatu wassalam yuhibbut thayyib, sangat menyukai dan mencintai wewangian. Begitu juga ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, terkait muamalah dengan kaum muslimin secara umum, ya. Tebarkanlah salam. Ya. Tebarkanlah salam. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Tidaklah kalian bisa masuk dalam jannah, ke dalam surga sampai kalian beriman. Walan tu'minu hatta tahabbu. Dan tidaklah kalian bisa beriman dengan keimanan yang sempurna sampai kalian saling cinta mencintai satu sama lain. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbatum. Maukah kalian aku tunjukkan kepada suatu amalan yang jika kalian terapkan maka ini bisa menumbuhkan rasa cinta di antara kalian. Kata Rasul, afshus salama bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, disunahkan bagi kita untuk menebarkan salam, mengucapkan salam baik kepada orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, selama dia menampakkan ya tanda-tanda keislaman. Ya, kita tahu orang itu muslim dan berhak untuk kita ucapkan salam kepadanya, maka sampaikan salam. Ya, jangan bakhil. Jangan sampai kita menjadi orang yang bakhil untuk mengucapkan salam kepada saudara kita kaum muslimun. Ya. Begitu juga ketika di masjid bertemu dengan orang, ya, dengan kaum muslimun, tebarkanlah salam, ya. Musafahah, berjabat tangan, ya. Nah, dengan seperti ini mudah-mudahan kaum muslimun yang belum bisa mengenal manhajul haq ini dengan seutuhnya bisa tertarik, ya, karena melihat akhlak kita yang sesuai dengan sunnah Rasul alaihissalatu wassalam. Ketika naik motor misalnya, kita melewati gang atau melewati jalan, nah, baik yang lebar maupun yang apalagi yang sempit, ya, jangan terlalu mengencangkan laju kendaraan. Kalau bisa pelan, ya, jangan sampai mengganggu kaum muslimin yang lain. Begitu juga ketika naik mobil, kendaraan roda 4. Ketika melewati kaum muslimun, ya, kita melewati sebuah gang, kita dapati di sana ada kaum muslimun, maka buka kacanya. Kita buka kacanya dan kita sampaikan salam. Ya. Demikian. Ini di antara bentuk-bentuk amalan yang bisa kita lakukan untuk menebarkan dakwah ini, ya, dengan melalui dakwah yang sifatnya fi'liyah, melalui tingkah laku kita, melalui amal perbuatan kita. Dan juga qulifillah rahimani wa rahimakumullah, kita perhatikan anak-anak kita. Kita selaku para aba, ayah, bapak, ya, yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin bagi keluarga kita, istri dan anak kita, maka perhatikanlah Begitu juga kepada para istri, berikan mereka wasiat ya, untuk menebarkan salam kepada para ibu-ibu yang mungkin mereka jumpai ketika jalan ya, berpapasan dengan seorang ibu-ibu yang menampakkan keislaman ya, terdapat syiar-syiar Islam padanya, atau kita tahu bahasanya dia seorang muslimah, pakai jilbab misalnya, pakai kerudung. Maka nasihatkan kepada istri kita untuk tidak bakhil, tidak sungkan-sungkan untuk mengucapkan salam kepadanya. Urusan salamnya dibalas atau tidak itu urusan lain ya. Yang penting kita sudah menunaikan sunnah Rasul ini, kita sampaikan salam. Begitu juga kepada istri kita, termasuk juga anak-anak kita. Kepada anak-anak kita juga kita nasihatkan yang demikian ini ya. Mulai kecil kita didik untuk menebarkan salam ya, baik kepada orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Begitu juga perhatikan anak-anak kita, berikan wasiat kepada mereka untuk tidak mengganggu tetangga ketika bermain ya, dengan teman-temannya. Jangan sampai berbuat gaduh ya, yang bisa mengganggu tetangga yang ada di sekitarnya ya, karena ini perbuatan yang zalim kalau sampai permainan tersebut mengganggu tetangganya. Nah, terlebih lagi kalau sampai mendzalimi, misalnya mainan lempar-lemparan, qadarullah barang yang dilempar itu mengenai mobil tetangga sampai ya, penyok misalnya, atau sampai kacanya pecah atau semisalnya, ini berbahaya. Maka nasihatkan kepada anak-anak, berhati-hati dalam bermain. Boleh bermain tapi ada batasannya, yaitu jangan sampai mengganggu orang lain. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sedikit ya, nasihat. Karena mungkin memang pada malam hari ini kita pandang hal itu untuk baik untuk disampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.